Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada hari ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah yang pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-6 dari surah Al-Hajj yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi'annallaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-6 ini adalah merupakan penegasan dari Allah sebagai penutup penjelasannya tentang tanda-tanda kekuasaannya terhadap penciptaan diri manusia yang sudah dijelaskan di ayatnya, yaitu ayat 5 secara panjang lebar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian langsung memberikan penegasan, memberikan cap mati bahwasanya seluruh tanda-tanda kekuasaan itu adalah zalika bi annallahu wal haqq, supaya kalian tahu itu adalah tanda bahwa Allah itu adalah Tuhan yang hak, satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Wa annahu yuhyil mauta, karena dialah yang telah menghidupkan dari kematian. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak perlu lagi diragukan bahwasanya Tuhan yang berhak disembah itu adalah Allah. Tuhan satu-satunya yang hak, yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam kitab manapun kita tidak akan menemukan, kitab suci manapun selain kitab suci Al-Quran, kita tidak akan pernah menemukan ada yang menyatakan, Tuhan yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang akan mengatakan ya bahwasanya dirinya adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, dan tidak ada satupun, tidak ada satu orang pun manusia yang mengatakan, yang berani mengatakan dirinya Tuhan ya, tetapi dia juga mengatakan bahwasanya dialah yang menciptakan alam semesta ini. Fir'aun sendiri ketika mengatakan dirinya adalah Tuhan, tapi dia tidak berani mengatakan bahwa dialah Tuhan yang maha kuasa, dialah Tuhan yang mampu menghidupkan dan mampu mematikan, dia adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan penyakit, itu tidak terlontar dari mulut Fir'aun. Ya, zalika bi'annallahu wal haq, jangan ragu, jangan bimbang, jangan kebingungan bahwasanya Tuhan satu-satunya yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia sudah menjelaskan dirinya begitu sangat jelas. Allahul ladzi sakhara lakumul bahra litajriyal fulku bi Allahul ladzi sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahirahu batinahu wa zahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ya. Allah yang telah menundukkan bagi kamu apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di atas bumi. Ya. Wa asbagha 'alayya. Dan Dia telah menyempurnakan niat kepada kamu. Alam tara annallaha sakhara lakum, ya. Dan Dia telah menundukkan kepada kamu segala sesuatunya. Allah tidak perlu diragukan lagi karena Dia adalah Tuhan yang maha berkuasa. Ya. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Ya, kami akan berikan apa yang mereka mau, tapi kebenaran dariku, kata Allah, aku akan penuhi neraka jahannam. Itu kata perkataan syaitan itu. Ya. Maaf, itu adalah perkataan syaitan yang direkam di dalam keterangan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan falhaqqu falhaqqa walhaqqu aqul, ya. Yang benar itu adalah ya la'amla'anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajmain. Mohon maaf tadi ayatnya salah. Ya. Kebenaran dari perkataanku, kata Allah, aku akan penuhi neraka jahannam itu dengan syaitan, dan juga manusia yang mengikuti syaitan. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, tetap kembali kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Berkuasa dan pencipta alam semesta. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada ustaz kita. Silakan, Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini, Allah telah mengatasnamakan dirinya, dzalika bi annallahu huwal haqq. Tidak ada dalam kitab suci lain yang mengatakan bahwasannya diri Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling benar. Hanya dalam agama Islam, bahwasanya dalam agama Islam dikatakan itu melalui firman Allah, yaitu dari surah Al-Hasy ayat yang ke-6 ini. Untuk apa gunanya? Supaya kita tidak mencari Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa gunanya? Untuk menjadikan tauhid kita sempurna, tidak dikotori dengan keyakinan yang lain, bahwa keyakinan yang lain itu akan menyebabkan diri kita itu hancur karena keimanan kita tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dapat terjaga di muka bumi ini, maka lakukanlah yang pertama kali, keimanan kita harus sempurna, murni, pure karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan wa annahu yuhyil mauta, sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan yang mati tersebut, wa annahu ala dzalika ala kulli syai'in qadir. Hal yang demikian itu kata Allah adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala sesuatunya lebih dari itu pun sangat mudah Allah ciptakan, Allah buat. Oh, karena Allah lah yang menciptakan semua itu. Maka apa gunanya? Dzalika bi annallahu wal haq. Maka kalau seandainya kita sudah meyakini Allah itu adalah maha benar, maka tujuan kita itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita, renungan kita, apa yang menjadi ide kita di dalam masyarakat, tujuannya hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz Perdana. Ya. Jadi juga air diciptakan juga tujuannya adalah untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah lah yang maha bijaksana, Allah lah yang maha benar. Air itu tinjauan filosofinya harus kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena air yang kita dapat di sekarang ini, kita minum sekarang ini, itu adalah hasil yang proses yang sangat panjang, melalui terik matahari, diangkat ke atas uapnya itu, terus melalui awan, dibawa keliling oleh angin ke sana kemari, kemana yang Allah kehendaki, nanti yang Allah turunkan melalui proses udara. Ketika udara itu mendingin dan dingin, teruslah menggumpal sehingga terciptalah air, dan air itu tumbuh ke bumi, yaitu air itu turun ke bumi sehingga bumi itu tumbuh tumbuhannya yang sangat subur. Itu proses yang sangat panjang. Itu pun kita tidak bekerja keras, kita hanya menerima. Maka lakukanlah semuanya itu. Kita apapun yang kita laksanakan, tujuannya hanya Allah, dzalika bi annallahu wal haq. Hanya kepada Allah lah yang kita tujukan. Semoga kita dapat merenungi apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Bahwasanya air pun yang kita kaji tadi adalah air yang mana menghisap dari air laut yang sangat asin dan yang air tawar bercampur, semua itu punya proses. Seakan-akan disuling Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan air begitu segar, tapi manusia tidak pernah mau mengetahui bagaimana dia akan mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi penjelasan disampaikan narasumber kita, membukakan wawasan kita. Bahwa sekali lagi, sudah cukup jelas, sudah cukup tegas Allah mengatakan, akulah Tuhan yang benar, aku mampu menghidupkan, mampu mematikan, dan aku adalah Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Masih belum juga percaya? maka neraka adalah tempat terbaik bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang punya otak, yang punya pikiran, yang punya hati nurani, sehingga akhirnya dengan pikiran sehat kita, kita kemudian tersadar, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan dan aku hanya menyembah dirimu, tunduk dan patuh terhadap segala aturan dan segala apa yang Engkau inginkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.